정원적인 분들과 분들이는 거의 뭐 흔들지 아니 뭐 Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum Asy-Syaikh Abu Ayyub Yusuf bin Ayyub Al-Hamadani rahimahullahu taala. Wa ta Abu Yaqub awhadul a'immah. Iku siji-sijine imam ya, termasuk imam sing unggul teman. Wantahat. Wantahat lan dadi tutuk ilaahi maring Abi Yusuf apa tarbiyatul muridin, apa ngrumat pira-pira wong sing kepengin dadi apik, kepengin dadi wali, kepengin dadi wong bener di Khurasan ana ing daerah Khurasan. Wastama'alan kumpul inda Abi Ayyub bi khaniqatihi ing dalem pondoke Abi Ayyub minal ulama isin pira-pira ulama wasulaha lan pira-pira wong saleh. Sapa jama'atun sapa jamaah kasiratun kang akeh. Wantafa'ulan padha ngalap manfaat sapa ulama utawa sulaha sedanten wau bihi kelawan Abi Yaqub wa bi kalamihi lan kelawan fatwane utawa dawuh Abi Yaqub radhiyallahu anhu. Wa min kalamihi lan iku setengah saking dawuhe utawa fatwane utawa nasihate Abi Yaqub radhiyallahu anhu utawi ngeten niki sedanten ya. Sedanten iki dados fatwa fatwanipun ya. Terus ngeten nggih niki makalah saking kitab At-Tobaqat Al-Kubra karanganipun Imam Sa'roni. Dados teng Tobaqat Kubra itu ada beberapa nama wali sesuai urutan tahun. Imam Sa'roni sekitar tahun 900 lebih ya, ampun abad 10. Nah, itu beliau mengumpulkan makalah-makalah para ulama, para wali sing muktabar. Ya. Nah, kula sering sinau terus kula gadah kepentingan teng mriki kula ulang teng mriki. Dados ngeten nggih. Ora ana makalah utawi akidah utawi cecekelan nggih utawi napa cara mriki nggih cecekelan nggih. Kecuali ing ndadekno parek teng Allah Subhanahu wa taala utawa ndadekno adoh sanging Allah Subhanahu wa taala. Sebab niku Sulam Safinah berkali-kali mengingatkan juga Sulam Taufik akeh ning zaman akhir wong gegampang omongan padahal omongan iku ndadekno dia keluar dari napa Islam. Di hadis sahih lebih ngeri lagi. Ada seorang melafatkan satu kalimah, dia ndak mengira sama sekali. Tapi kalimah itu mengangkat dia ila a'la'iliyin sampai derajat tertinggi. Juga sebaliknya ada kalimat yang dia ndak ngira sama sekali, tapi kalimat itu menjatuhkan dia sampai asfalin napa safilin. Lah niki kula riyen ya rapati paham nggih namung iman mawon ya tapi rapati paham. Sause kula ngaji, sause kula tambah tuwa, tambah berpikir, tambah sering ibadah. Saniki kula ngerti, sing dadekno pareke kula cedengan teng Allah niku satu kalimat. Nggih satu pemikiran atau satu akidah, satu cecekelan. Niki rungokno tenan nggih. Dadi satu cecekelan, satu akidah, satu pemikiran. Lah niki kula gadah silsilah ngantos dugi Rasulullah betapa bahayanya kita kalau punya keyakinan kalimat yang salah. Sebab itu lewat ngaji niki kula yakin, ainul yakin lewat ngaji kula berkali-kali sing muktamad nggih sing wonten silsilah dugi ulama-ulama riyin. Semoga cara pandang sampean terhadap Allah Subhanahu wa taala ndadekno parek nganti diangkat ila a'la napa iliin. Ini saya beri beberapa contoh ya, contoh kasus sih. Yang kasus sampai akhirnya min ahli nar, yang baik akhirnya sampai mengangkat nopo ila ahli nopo jannah. Misalnya begini, ini contoh yang terjadi, yang benar-benar terjadi. Fir'aun itu nggak pernah ngira. Niki contoh sing dadekno swarga. Betapa saksinya kalimat. Ya terus kula ngomong lonton mugi kula nggih panik ya, panik sowan teng pangeran. Nabi Musa ketika ditanya Firaun, walhasil dia dakwah terus ditanya sama Firaun, "Wa ma rabbul alamin? Kalau menurut Anda Allah itu Tuhan, lalu Tuhan itu siapa? Rabbul alamin yang kamu dewa-dewakan, kamu agung-agungkan siapa?" Kata Nabi Musa, "Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi." Kalimat ini benar. Tapi tidak wak'ah, tidak bisa mengalahkan Fir'aun, tidak bisa membuat logika Fir'aun itu runtuh. perlu dicatat di sini Musa ngomong di depan umum, ngendikane di depan umum. Ada Fir'aun, ada Ashraf, ada Mala'u Fir'aun. Ini rungokno tenan iki sampai nak kepen para pangeran. Akhirnya Fir'aun ganti jurus karena pikirannya Fir'aun itu kalau Tuhan tuh di bumi, saya sering jalan-jalan, setahu saya jadi Tuhan saya. Makanya Fir'aun bilang ma alim tulakum min ilahin apa? Beri. Setahu saya ke mana-mana jadi Tuhan tuh saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, terus dia panggil Haman. Ya Haman ibn li sorhal ali abluhul asbab. Asbab as-samawati fa'at-tali'a ila ilahi nawa Musa. Jadi kan dua kemungkinan ini masih belum bisa mengalahkan Fir'aun. Karena kata Fir'aun, soal di bumi, saya sering jalan-jalan. Setahu saya yang jadi Tuhan itu saya. Kalau Tuhan Anda di langit, nanti saya tak nyuruh Haman bikin piramida. Nanti saya mau lihat. Ternyata sudah dilihat kan tidak kelihatan. Sehingga dia yakin, ya Tuhan ya saya yang di langit tidak ada. Di bumi tidak ada. Akhirnya Nabi Musa melontarkan satu kalimat di mana ini menjadi sebabnya iman orang banyak dan ini kita kenang ila yaumil qiyamah dan menjadikan Nabi Musa diangkat ila ala iliyin. Jadi Nabi Musa ngendikan Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Kalau kamu tidak setuju sifat Tuhan yang menuhani langit bumi, sekarang Tuhan saya adalah yang menuhani kamu dan nenek moyang kamu, mbah-mbah kamu dulu. Wah, itu langsung runtuh Fir'aun. Karena semua yang dengar di situ itu langsung jadi iman, meskipun tidak berani menonjolkan iman. Ini betapa saksinya kalimat, karena pikiran mereka, iya Fir'aun itu di bapak, di mbah, di buyut. Nak Fir'aun itu pangeran, babanya dulu tanpa Tuhan. Karena Tuhannya datang terlambat. Nah saat ini wong soleh itu goblok-goblok, ini musibah. Bang. Ini penting. Terus kesaktiannya kalimat itu sampai, waqala rajulun mu'minum min ali fir'auna yaktumu imana. Kenapa mereka iman? Karena setelah debat di depan umum, Fir'aun itu Nabi Musa mensifati Tuhan dengan satu kalimat Warabbu abaikumul awalin. Jadi sing darani pangeran ya pangeranem, onlan sing mengerani mbah-mbahem buyut-buyut pundi. Mereka tersadar kalau Fir'aun Tuhan berarti mbah-mbahnya dulu tanpa Tuhan. Karena Tuhannya baru lahir kemudian. Itu kalimat. Faham gitu. Terus kalimat itu sekali markno pangeran itu abadi ila yaumil qiyamah. Ini disebut kenapa Nabi Ibrahim diangkat Khalilur Rahman mergo napa wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Mulane kula suwun teng mriki sing ngaji kula. Ketika Anda dengar kalimat kebenaran, ku dadekno alat taqarrub ila Allah. Karena kalimat ini akan memandu kita ila yaumil qiyamah. Yeah, memandu kita ila yaumil qiyamah. Orang kalau tanpa kalimat yang di hati itu pasti sesat karena dia tidak punya panduan. Nggih, yeah, tidak punya napa? Panduan. Lah kalimat yang sebaliknya medit itu oleh. Pemene nak sampean melarat medit ya oleh, juga ya oleh, medit itu oleh. Tapi sekali salah kalimat, wo iso neraka tenan. Niku sing dialami sak labah. Nggih, niku lho sakjane sing dialami sinten? Sak labah. Sa'laban itu sahabatnya Nabi riyen digelari Hamamatul Masjid. Diarani merpatine masjid mergo ora tau pot sangka napa jamaah. Dekne sekali salam melayu. Berkali-kali sese Rasulullah curiga. Ya Sa'laban, kenapa kalau Anda setelah salam langsung lari? Ya Rasulullah, istri saya di rumah itu dalam keadaan enggak pakai baju. Dan dia bisa sholat setelah saya datang karena gantian pakai bajunya. Ya sudah gitu, Nabi hanya diam. Walhasil karena itu berulang-ulang, salah pak, ya Rasulullah kalau keadaan ini terus buat didoakan supaya saya lebih baik, ekonominya lebih baik. Rasulullah ngendikannya datar mawon. Ya mungkin itu lebih baik bagi kamu. Mungkin gajaran mapi ya melarat itu. Terus hari kedua salah pak minta lagi sampai hari ketiga minta. Suwe-suwe Rasulullah, iya kita dungakno sugih, karena agak didesak gitu. Walhasil setelah didungakno sugih ini mulai wedhuse kathah. Niku mulai mboten jamaah dhuwur. Sesuk ora jamaah nasar. Sesuk ndak jamaah sama sekali. Sampai wedhuse iku mabenal jabele. Jadi tiang Arab ada kadah gunung-gunung kecil terus istilahnya nak sanggeng akeh wedhus napa mabenal jabele. Nabi itu masih ndak tersinggung. Ya masih yes, biasa aja jamaah piye ora wajib iki mboten fardhu ain. Tapi ketika Nabi kirim utusan zakat perlu diketahui nak wedhus 40 ora zakate setunggal nggih nak 80 kali setong wae pokoke nak 1000 niku kira-kira pinten pokoke nak 1 sewu 3 loro nak 1000 berarti pinten rong puluh kan? Cuma selawe gih. Sewu selawe. Nak rong ewu birohin? Seket. Nak patang ewu? Satu. Lagi gue duse sak labeu sohabat ngitungnya sepakat sak dure patang ewu. Walhasil hari pertama masih tidak mau zakat, hari kedua agak mau, hari ketiga ketika sahabat yang diutus Nabi minta salah baik, itu komentar elek. Sebenarnya ketika medit itu Allah jek maklumi, iku ngomentari kekasih Allah rupane Kanjeng Nabi Muhammad dikomentari hadza kharot, iki ra zakat tapi pungli. Wah, iki ra zakat tapi nopo pungli. Iku Allah tersinggung. Wong Rasulullah kok darani tukang nopo pungli. Waktu gale PKI, niku madak no kiai, niku bek ketua geng. Kau tengok-tengok neng omah duit teko dewi. Niku kau ketua geng, saya duit preman akeh di story. Wah, niku agak tenan. Jadi, uang lu nak salah kalimat. Malah nih rai so PKI seneng kiai. Niku udah nganggep kiai kau ketua nopo geng tok setoran. Paham ya? Mbak tadi ngicik tuh betapa bahayanya nopo kalimat. Malah nih hati-hati. Malah nih kalimat itu sekali tuh mancep, itu berat. Amalan ini kalau suwon lewat ngaji niki sama nak ben parut ngeran. Orang usah keyakian istighfar, orang usah keyakian ngelafat no kalimat thayyibah. Tapi kalau mohon kualitas kalimat sing diajarkan Allah, niku tertanam tenan teng ati. Insya Allah sampean parut tenan teng ngeran. Pergi kalimat ini yang mandu kita ila yaumil kiamah. Paham gini, penting-penting kalau aturakan. Bahkan kalau nu merasakan berkali-kali. Gak mungkin kalau suatu saat sambil niru, gak monggo mau anak iso. Saya itu pertama kali ngalami kasof itu pas makan, bukan pas wiridan, gak pas makan. Dulu Rasulullah ketika cerita kasof syafaat, gak pas nopo dahar. Kulo riyen ya janggal. Tapi setelah saya ngalami pernah sekian detik kasof itu pas makan. Karena makannya orang alim, nak pas waras ini cerita pas waras, buatan pas rawaras, pas nopo waras. Karena kita ketika makan tuh kan Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Terus kita makan. Lah ya jare manusa mletene ra karuan. Kadang muni butuh bupati ya gengsi, butuh kanca gengsi. Butuh wong liya gengsi. Tapi padahal manusa iku jek duwe akal. Tapi kita ngletek jarene makhluk paling mulya, paling duwe akal jebule nek ora mangan mati. Nek ora ngombe lemes. Akhire nasyhadu biduk fina. Kita sangat bersaksi kelemahan kita. Lah ya mletene ngene trimo butuh kangkung, gua asupan gizi, butuh gedang, butuh beberapa makhluk sing gak duwe akal. Akhirnya mangan ben nangis ya Allah, cek doive aku, terima butuh makhluk sing tak sifati gak diakal. Lha nek nganti makhluk iki somong mletemu ngono diakal kok butuh sing ra duwe akal. Wis mulai nangis. Terus ngoten. Ya Allah Gusti cek. Akhirnya kasar. Jadi itu kalimat. Setelah kita dipandu seorang ulama, meskipun kita hanya niru. Dalile manusa dhewe ya butuh mangan iku. Ya butuh mangan. Dadi nek khase pangeran nek gak butuh mangan. Malaikat ya ora butuh mangan. Lah iki manusa mletene ngono. Butuh mangan. Yo kalimat sekali tepak yo mandi tenan. Mulane ketika Maryam dan Isa iku ora diarani pangeran, iku mok ngono tok. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul. Qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu Siddiqah kana yakulahid to'am. Itu ya doyan mangan. Kalau yang nerangkan ulama itu punya kualitas yang tinggi karena butuh mangan ini jelas do'if. Mulanya masyhur ketika perdebatan Ahmad Dida dengan Stanley Fischer, seorang pendeta dari Swedia itu, sampai pendetanya tidak bisa jawab. Kalau Yesus itu makan, jangan-jangan pas Anda sembah, pas dia berak. Itu kan ngeri betul. Itu kan ngawur betul. Itu. Ya ngawur tapi itu mematikan. Waduh, itu kan. Nah itu kalimat, makanya ini kan cerita, itu kekuatan kalimat. Terus orang mengenang terus, betapa tidak mungkinnya Yesus jadi Tuhan. Yang menjadi tak korup kan, orang terus ingat terus, betapa Yesus tidak mungkin Tuhan. Nah saya ingin soleh-soleh itu radik kalimat sing jitu. Perkara ini wiridan, pengen disepura pengiran, untuk melibu apa? Suwargo, itu egois, kriminal. Orang soleh atau ulama itu harus bisa menguntai kalimat sing dadek no pantes, dadek no tak korup ila Allah. Itu kalimat sing mematikan kebatilan. Liyuhikol haqqa wa yubtilal batil liyahlika man halaka ambayinati wa yahya man hayya ambayinah. Jadi tugas ulama sing barang hak yo ketok hake nemen, sing barang batil yo ketok batil. Dan itu hanya kalimat yang bisa memoles ini hanya apa? Kalimat. Wong kula nunggu konco. Niki kisah nyata, niki kisah guyon tapi nyata. Betapa ampuhe kalimat. Kula nunggu konco, bapake nu kiai, ya kiai tenan. Ya di pondok ya kiai tenan. Ya waras maksudnya, dalail waras. Cuma dekne kiai iki didoso wayah, cara anake didoso napa wayah. Padahal wayah ku ora yo oleh, cuma angger sing wani kan yo oleh. Anake jebul bapake wayah ora tau nyucup. Mergo mangkel dekne pro ibuke, dadi gak gelem nyucup bapake, cok wayah ku. Walhasil anak itu mondok di Jawa Timur. Kiai Jawa Timur roto-roto rak wayo. Lambek kiai ini sing wayo tetep nyucup. Ya itu mari ini nyucup gara-gara diri Bali bapaknya. Jong, kue mau ya nyucup ya kiai. Mungkin nyucup mau guru gua. Padahal anaknya cili jurum ya takrim ngaji be bapaknya. Karena rodo ngalim mau ngaji di Jawa Timur. Mbak kiai wayo juga. Terus. Lah bapaknya oleh mate anak kujaya anaknya mau ngomong ini tok. Lah iya, mbek kiaimu sing gurune tok mbok cucup. Aku ya gurun ya wong tua. Kok ora mbok cucup? Padahal padha-padha wae. Semenjak iku mbek bapak itu cucup meneh. Perkarane bapake duwe dua napa status? Ya guru ya wong tua. Salah padha-padha napa? Wah ya. Terus kok dengar angen-angen bener bapak, Gus. Kiaiku sing wayah ora tak salahno. Sing iku wong tuaku. Tak salah no. Padahal wong tua aku dia dua poin. Ya bapak, ya guru. Iku kalimat. Maksudnya betapa aku sakti ini nopo. Diling-ling. Ya nak podo-podo wayah aku dosa orang nyucup. Guruku ya tak cucup perkara ini. Wayah. Lagi wong tua aku. Di status loro. Ya wong tua. Semenjak aku dia nyucup. Wes geremeng lah Gus nyucup. Iku kalimat. Terus keempat, mboten ini sampean ben percaya betapa kalimat kena gua alat takor. Betapa kalimat kena gua alat nopo takor. Ibrahim bin Adam kan wali terkenal sinten sing mboten kenal Ibrahim sinten bin Adam. Dalam dunia wali Ibrahim bin Adam wak terkenal. Ya wong alim, ya saleh, ya rapati di dhuwit dene wong ulama. Dhe murid sugih donatur. Sugih pol murid donatur pedagang. Pedagang donatur sugih. Jenenge Saqiq al-Balkhi. Dhisik mantan pedagang. Suatu saat di neneng perjalanan teng Sam wonten ngerti manuk niku pincang picek sayape patah. Walhasil dalam keadaan sayap patah pincang niku manuk-manuk liyane ngekei mangan, walhasil gak mati kelaparan. Susah dekne mikir. Pincang picek untuk rezeki apa tak rewangi dagang tenanan. Tapi dia donatur santri. Padahal dekne mutusno aku tak zuhud, nah entuk rezeki entuk rezeki buktine niku manuk pincang picek ya entuk rezeki. Wes sampe mutung rugen. Mulai mutung. Dia berkeyakinan gitu. Marine gara-gara kalimat gurune. Bareng sowan ning Ibrahim bin Adam pamit tapi dadi wong sugih terus dagang rasa sugih. Wek gurune digodhog. Eh, murid bento. Lha opo niru sing picak-picek? Kok ora niru sing ngekeki mangan kowe? Dari mulai mikir dene. Niru kok sing dikeki mangan, niru sing ngekeki mangan ayo tenan. Dhewean mikir, nggih kowe. Terus sampai guru ini dalil al-yadul ulya khairun al-yadis sufla. Nah itu kadang kita keliru ini jadi kiai kan ini. Jadi nak roh kiai disalami template. Kadang orang kepingin jadi kiai tapi kan jadi objek. Sekali-kali niru kepingin sehingga kiai ya kena. Jadi gagah. Nah itu wong, lah ya itu bandingnya kalimat. Semenjak itu dia tetap jadi wong suge. Jadi wali jalur suge ke murid Ibrahim. Gara-gara juga sudah guru ini. Niru kok sing dikek pincang niru sing ngekek ya ya kena lah ngono ku yang ngenteni dilingno napa guru itu kalimat dadi walhasil kalimat ku nak tepak tenan yo ngangkat wong ila ala napa iliin nak ora tepak kan kula nate gadah ide nggih kula kandha kiai-kiai teng daerah kula aku iki umpama dadi kiai induk wong jumatan takon bayar ya 10.000 tadi bang wong marah harus jumatan Gus ora aku iso mbenu ditakoki pangeran ra iso jawab wong nak moro biskup mbayar ya kok bet. Delok konser bayar ya kok. Tapi bangsa swarga ku nak bayar kok. Ora bali, dadi tak guling-gilingan kan nak swarga iku ya bayar. Tapi resiko Gus mengira harus jembatan, tapi aku iku cek ganjel. Riyen bapak niku nggih sering nggih pernah nggih meskipun ndak sering pernah. Aku iku mbek ziarah wali songo, akhirnya tak gedugo niku sitok. Nak rong bis mandek ning masjid mau nguyah tok ra bayar. Iku aku ora seneng blas. Lalu aku nak rong bis ya wis piro. Gak bayar. Lalu lucu nang ngono aku nak ning terminal utawa ning resmi. Bayar. Nah, kiai sak rombongane kok elek kok bareng. Leren. Lah bayang nek 2000 ping 2000 sak rong sak bise kan swida. Nak ping pindho ra pinten? 120. Nak bayar 2000an nak mun pinten? 280 kan? 280 kan? Wah, iku pengurusnya masjid ngongkon merbot tak tukang resiki kan lumayan toh dir duit pinten? 200 pinten toh? 40. Lah ana bayar blas. Lah iku nak uyah tok nanti separo ngising. Semenjak iku wong sing sering didawi bapak. Woi eling terus. Wah, anger ning uyah bayar. Perkara dhe eling terus. Lah iku mandine kalimat. Terus eling terus dibandingno. Paham ya, tetes wong iku kudu ro. Lah iku kalimat. Nggih niku napa? Kalimat. Mulane kalimat iku mandi wong mesti eling. Lah sakniki wong iku jarang menguntai kalimat. Padahal kalimat iki sing ndadekno keyakinan. Jadi wong nganti yakin Isa iku ora pangeran perkarane. Lah Ahmad Didat uraan den. Anarkis carane debat. Tapi saat itu ada seorang mahasiswi dari Swiss langsung menyatakan Islam oleh ngomong lucu. Sepertinya Tuhan Anda lebih menarik karena ndak makan dan ndak bir. Perkarane. Jadi yo perkara kalimat tuh. Lucu kan? Lah ini kalimat, maksudnya iki cerita kekuatan apa? Mana ana wong dibojo elek betah yo ana. Cara alasane ruhen bojoyu akeh disang wong Gus elek ra ora. Terus betah perkara yo kalimat sing hibur gitu apa? Kalimat. Agak ribet tobat. Jadi ku kalimat. Paham ya, mulane kula suwun. Apalagi kalimat yang kita pelajari kalimat songko Al-Qur'an songko napa hadis. Kula aja eling ngene didhawuhi guru kula. Guru kula niku tiyang-tiyang alim nggih lugu-lugu. Ya nek ngendikan ya semacam didat tapi luweh napa nggih luweh priyayi. Hah, darani Yesus iku anake pangeran. Tapi rawani cerita pangeran kelone iku kapan? Aku nanti saiki jek eling. Artinya di Quran juga ada semacam itu, sejenis itu, cuma tidak sevulgar itu. Gini, istilah Quran, anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sohibah. Sohibah itu konco wedok. Artinya nak wis wani darani dia anak, kudu wani cerita kelone. Padahal ya rumit dong, bareng notok. Lagi kalimat, maksudnya ini apa? Kalimat. Faham ya, mulanya kalau suwon, jenengan harus punya kalimat jitu, sing dadekno tak korup. Ila wong misalnya sampean melarat, semlarat di nowong macam-macam. Sampean kudu di kalimat situ. Semoga urip gue mbek pangeran, aku ning kuburan yo mbek pangeran. Engko sowan pangeran yo dhewean, urip yo dhewean napa peduli omongane wong. Setidaknya ada duwe penghibur. Ya wis maksa-maksa sithik tapi sementing dulu duwe kalimat sing napa menghibur. Dadi ku kedigjayane napa? Kedigjayane napa? Kalimat. Nah kemudian setelah kalimat ini dijaya bisa salah tadi yang ngangkat pada napa ala bisa napa asfalin napa safilin yang bisa menjerumuskan kados wau salabah muni napa khor padha BPKI muni kiai koyo ketua napa geng ngompo napa setoran kira-kira gacor jadi BPKI jadi kiai koyo ketua geng karo BPKI nopo apa geng setoran kok ini bila kaum napa bu bur wae wae tertanam tenan ning komunitas BPKI. Wong jenenge roh kiai ora seneng mergo padha karo roh ketua napa? Nampa napa? Setoran. Tengok-tengok ning omah nampa kreator. Wah, iku tertanam tenan. Wah, watek lho. Saking mandine kalimat iki. Lah rutine sing gelem salam tempel ora duwe kalimat sing kampanye supaya wong salam tempel. Ya repot to. Ya tugale wong ora elek ngoten niku jare alasane. Ayu yo mangan elek. Yo mangan. Kan ada tiga teori ya dalam masalah wayo. Ono wong di bojo sitok judes. Terus semua wayo, sitok wae judes. Apa meneh loro walah kaya apa ya. Ono sing tetep wayo, sitok ya judes, loro ya judes, telu ya judes. Aduh telu ora rasane wong telu. Karane wis durung lagi sitok jebule tetep judes. Akhirnya tiga kalimat ini memandu beberapa orang. Ya baru kaya kalimat sing sitok trauma tenan. Wes iki musibah terakhir sitok wae, aja nambahi meneh. Dikeranyam wong sitok wae berat ngene, ora dikeranyam wong loro. Apa meneh wong napa? Telu. Tapi cara berpikir orang lain, apa nak sitok terus gak judes? Ya judes. Loro, judes telu. Akhirnya milih telu wae. Perkarane padha wae, sementing ora rasane wong telu. Lah wis repot terus. sing jenis niki sing repot, sing parah repot. Artinya parah itu cara guyonane, tapi niki guyon niki mboten tenan anak sini guyon, tapi masuk akal. Ku sing di bojo telu sing repot. Iku mau nak nganti dekne goncangno bojone tabrakan niku sing diurusi sepeda motor. Ditakoki Pak Haji kenapa ndak ngurus istrinya? Sepeda motor saya ini belum lunas. Kalau yang ini banyak di rumah. Resiko aja. Tabrakan. Bojone ra diurus alasane kalau yang ini ada sebabnya. Kalau ini ndak punya. Itu resiko. Resiko perkarane. Jadi repot. Mulane wong di bojo telu siap-siap nek ora diperhatekno perkarane. Ana serepe napa? Lho. Nek bojo telu sisi tok ket tenang ae. Lah bojo sisi tok. Repot. Nek yo kalimat nek mbok logika ku dadi napa? Kalimat. Lah niki kula crito takor kula teng apa? Kula yakin niki kula nembe pertama niki kula crito. Kula roh rasane kasuf niku pas mangan. Gara-gara pas mangan tuh banyak nopo ge berkecamuk pikiran-pikiran. Lah ya kadang wong jaga gengsine ku wae ra gelem ketemu presiden, ketemu menteri, ketemu jare ra butuh wong. Tapi ra wong tapi kok ijek butuh makhluk sing jarine ra di akal rupane kangkung, sayur, iwak lele. Nek ra mangan ya lemes. Tenang. Akhire nyekseni dhaif ku tenan. Bareng nyekseni dhaif wis akhire la haula wala quwata nopo? Illa. Tapi apa dewa-dewa ana pakanan yo ora iso, nyatane malaikat ra mangan yo urip. Akhire eling Allah iku kuat gawe makhluk urip selawase tanpa mangan koyo malaikat. Ana wong jarene mlete butuh pakanan. Akhire berkecamuk yo wis pancen wis inna wa la kulli syai'in qadir. Dunyo iki ora ana sing kuat namung Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ngalami satu kasus pertanyaane ngoten. Kalau kiamat itu mohal gara-gara angel, nangek nawong kok kubur gara-gara angel. Cara kula iku padha-padha dadi pangeran, kangelan saiki lho. Ngurusi wong mulai Nabi Adam nganti saiki karepe macam-macam. Cek doyan sego kabeh. Lho kalau urusan angel, padha-padha wong kafir bayangno angele tangi saka kubur, angel ngurusi wong saiki iki lho. Cek doyan mangan kabeh iku pangeran kudu nyediakno sedina beras piro? Banyu piro? Urung kakean polah kabeh. Urung nyebaro SMS sak donya. Mulai wong selingkuh, wong pacaran sampai wong utang dituruti kabeh mek pangeran. Artinya ngelola yang sekarang saja menusolah ya tahta kudratihim ndak dalam napa? Kudratihim. Paham sing kula maksud iki? Artinya wong nak darani kiamat ku mohal mergo koyo ora kebayang ning akal ya ngurusi wong sak donya saiki ora kebayang. Makanya saya pernah berdebat sama orang orientalis, sama orang setengah PKI. Pak Bapak menurut saya orang jadi lemah jadi orang lagi itu mohal. Nak cara aku, gen dari Nabi Adam satu. Menurut Anda manusia semua dari berapa gen? Dari satu orang yaitu Adam. Luwih mohal, coba memecah gen mulai Nabi Adam jadi miliaran orang dan semuanya jadi gen yang sempurna. Misalnya kayak ruhin ya ono jantungnya, ono paru-parunya. Terus gen zaman Nabi Adam tingkat kepadatan itu piro. Ukurannya es nano tuh, buatan senti tapi menapa nano. Lho jenis saya pikir, gen Nabi Adam sih tok ketika ada Qabil Habil, Abu Da, Iklima sempurna. Di anak neh yo. Misalnya kados Ruhin, anak piro? 8 ya. Piro? Mbok loro dene. Dadi ana sing carane ngrasakno wong loro ora usah zina, carane pegat rabi neh. Iku Ruhin yo madhep. Dadi ora usah wayah tapi ora rasane apa? Wong loro. Tapi aja telu kan kok tambah repot. Ndak sampean saiki pikir, gen satu dari Nabi Adam terus turun ning anake. Ketika ning anake jadi gen yang sempurna. Orang kok sangka Nabi Adam meripati loro tok anak karek sitok. Engko tok butuh entek. Harusnya kalau berkurang kan ketika dibagi itu menjadi gen yang tetap napa? Sempurna sampai saiki. Artinya gini, jaga habitat manusia, populasi manusia mulai Nabi Adam nganti saiki ku yo angel. Jutaan tahun jogo. Artinya bayangno angel padha angele, toh Allah membuktikan bisa. Mulane kula rata-rata ulama nek ditakoki pangeran, kowe mati mbek urip seneng ndi? Seneng urip. Perkarane nyekseni ayate jenengan. Mulane ana ulama takoki ape mati nangis. Kowe jenengan ulama ape mati kok nangis? Aku ora nangisi ape mati ku ora. Aku nek ijek urip ijek melek iku nyekseni ayat-ayate pangeran. Aku atiku nek mati terus mau turu ngono wae. akhirnya ambil Allah dijamin orang ke wali nak mati tetap iso dulu ayat-ayat itu iso keluyuran malah nih kasih wali mati iso keluyuran perkara ini udah nih mau jalur aneh aku pulau nak mati Gusti Amur nganti turun mungkin buatan roh ayat-ayat ini jenengan malah nih masyhur Sayyidina Ali ngendikan sing dikutip semua ulama seluruh dunia fawwah ma yasurruni an amuta tiflan aku ras seneng umpama mati cilik faud halal jannah terus aku dilebokno swarga kena apa ali aku agak roh nyekseni variasi kudrohe pangeran jadi gimana aku gak seneng mati cilik senajan tembu swarga berarti aku gak roh variasi kudrohe pangeran aku seneng urip nganti tuwa roh variasi ayat-ayate Allah disebut ayat napa ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma jadi urip digawe variasi macam-macam ini ben kowe roh nak Allah ala kulli syai'in ana anake presiden dadi tersangka kok anake wong tersangka dadi presiden saya pernah ditemuin seorang guru besar seorang pejabat ndekne nangis kandha kula Pak Bahak, saya ini anaknya petani utun tapi saya ini sekarang rektor tapi di kota sekedar jadikan anak ndak mabuk itu sudah senang ya itu tontonannya pangeran tak omongin lah itu kelebihannya ulama tahu itu tontonannya pangeran kan naif ya kita bilang bapak kita ini utun tapi iso dadekno kita rektor atau dosen tapi setelah kita dosen anak ra narkoba wis bagus prestasi lah saya sing darani pinter wis apa sing dadekno wong pinter sing dadekno wong narkoba makanya presiden tuh tetep pinter bapake karena bapake iso dadekno dekne presiden presiden dadekno anak era tersangka wis mut-mutan pun mulanya riyan Mbah Zubair, bapaknya Mbah Mun, abahnya Mbah Mun, Mbah Zubair sering cerita berkali-kali diceritakan kula oleh guru-guru kula ada kiai alim alamah alim tenan, mau cek kitab geledek pikirannya santri sak podok, apa meneh abahnya walhasil suatu saat bapaknya dolan itu nguyoh ngarep musola nak jadab cek kena ditakwil, mungkin jadab nguyoh-nguyoh kocor-kocor di depan umum ditakwil jadab itu urusan aurat, orang ditakwil bapaknya kiai ini padahal mereka sudah dipikiran bapaknya mesti luwe nopo ngalih hasil santri akhirnya rakwat matur kiai ini ya saya pada tangkep tapi nyuwun sewu apa cung tapi nyuwun sewu pada tangkep terus rapo apa cung takut apa kemudian kalau nu yakin ainu yakin nak bapaknya jenengan luwe alim tibang jenengan tapi kok bapaknya jenengan nguyoh tenggene nopo pikir musola mau lu kocor-kocor ngarepi tiang kata oh racung bapakku tetep alim bukti ini sudah cek no alim aku sebetulnya aku baku tapi terakhir kurbannya balik oh racung bapakku tetep alim itu udah cek no aku alim sebetulnya aku baku malah ini katus kulon itu susah malah ini orang yang alim itu susah karena kadang kita ini diciptakno ngalim oleh bapak sing awam. Tapi kesak wis alim. Lho aku ra yakin lho Ruhin niku mondok lho, tau juara pidato niku mondok. Sampe dadekno anake juara. Ora gampang. Lah tapi iku ora apa-apa cara pangeran. Dadi bukti nduk ife manusa. Maksudnya balik ben kowe roh nak manusa iku ndoke. Ana majikan sugih diburuh akeh. Lho anake sok ben dadi buruhe mantan buruhe mantan majikan. Ana raja mluwete anake raja mleteni rondo, mleteni wong desa-desa. Jebule dadi mleteni dadi selir. Suatu saat diangkat dadi permaisuri. Anake sok ben dadi raja. Akhire iki dadi tukang kudeta kan sing kecundang-kecundang. Wis pangeran angge wol-awale ngoten. Sing roh sapa ora melu di dunya. Mulane kula mun pemanasan dadi wong alim kaya wong awam, bojo kula sering tak omong. Sirine napa lho gojine anak lunga umbal kok wong awam. Yo sirine nak ceblok ben gak lara iku aku tak omong nak ceblok ben gak apa nek aku mulya ning dindi dicucuk wong hormat ben nak jatuh kelarane biasa-biasa difahami dadi kula suwun liwat ngaji niki kula suwun kalimat-kalimat sing saking ulama saking para tiang-tiang bener dadi panduane jenengan sowan ning Allah Subhanahu wa taala mergi kula nyekseni tenan enggak ada wali yang diangkat wali kecuali punya kalimat sing dikenang pangeran sing dadekno ndekne wali itu di luar ibadahnya itu yang paling dikenang itu malah kalimatnya kados Abu Yazid Al-Bustami itu pertama kasuf itu dia karena punya kata-kata ngeten niki rungokno tenan niku. Abu Yazid nak wiridan mboten kados jenengan muni astagfirullah mboten wiridan pertamanya ten. Gusti. Nak kula senang jenengan niku wajar, jenengan niku sugih. Sugih ngekeki dhuwit, ngekeki rezeki, ngekeki fasilitas. Dadi kula seneng jenengan niku gak wajar. Sing ra wajar jenengan seneng kula, wong ra butuh kok seneng. Jenengan ora butuh kula, tanpa kula ya wis pangeran. Wong jenengan ra butuh kula kok ngekeki rezeki kula aneh. Lho nggih to majikan ngekeki dhuwit buruh mergo dipekerjakan. Saiki kowe mara Jakarta ketemu wong ra kenal ngekeki dhuwit sak miliar. Ora usah sak miliar, 200.000 aneh kan. Ndak punya kepentingan, dia ndak butuh kamu ngekeki dhuwit kowe. 200.000 wis pek cung. Iki wong kok apike ngono, ndak punya kepentingan kok memberi. Lah Allah iku gak butuh kita, tanpa kita pun sudah Tuhan. Tapi ngekeki. Sehingga akhirnya kita untuk dhuwit 1000 ya seneng, untuk mangan sak piring seneng. Kita ini ndak berhak mendapat itu. Apa meneh sing ngekeki zat yang gak butuh? Akhirnya sehari-hari Abu Yazid itu buat dhuwit sithik ya seneng. Ya Allah jenengan ra butuh kula kok ngekeki kula niku aneh. Baru kayu diangkat dari wali papan atas. Sopo sira kenal Abu Yazid nopo? Albisto. Lah kados kula bareng ya isin tenan mbek pangeran. Wong pangeran ra butuh aku maringi aku ya alim ya murid ruhin mah. Tak kongkon ya nurut. Wah kan luar biasa. Kowe barang yang ngono kan. Aku ya ora tau ning salon kok kriting. Ya pikir terus seterusnya. Wah itu kan ndak gampang. Jadi Abu Yazid tak wiridan, ya Allah, kula seneng jenengan iku wajar, perkara ini kula butuh jenengan. Lu jenengan ra butuh kula kok seneng. Lu wajar toh, kaya kita demi untuk gaji kan buruh tenan ning wong. Demi selamat sangka mati sujud-sujud tenan ning gone wong sing ampe mateni. Wajar kan kita sujud ning pangeran yang memberi kehidupan. Lah tapi nak pangeran ngekeki kuwi alasane opo ora butuh? Mergo saking rahmane. Tapi barokah logika yang dibangun Abu Yazid Al-Bustami wong sak donya sing nderek Thareqah Bustamiyah sadar tenan betapa rahmane Allah. Lha iki barokah kalimat. Nggih barokah napa? Kalimat. Lan iki kula waca nggih napa beberapa kesaktiane kalimat. Lan niki kula waca nggih dawuh ulama-ulama as-sama'u ta ing rungokno kebenaran. As-sama'u uta ing rungokno kebenaran to as-sama'u sami iki. Bae kiai Indonesia separonan sing maca sama ya akeh, sing maca simak nggih napa? Akeh. Kepo padha-padha populer nggih Mas Darfa'alun to napa fi'a fi'alun. As-sama'u ta ing rungokno kebenaran iku safarone padha karo perjalanan ilal haqi menuju kebenaran. Mulane jenengan kudu sering rungokno kebenaran, mergo kebenaran kalau didengar itu pasti sama saja perjalanan menuju barang hak. Rungokno nggih dadi kebenaran iku marai perjalanan ilal haq. Wa rasulun nan dadi rasul dadi utusan nal haqi sange Allah sing hak. Lah saiki wong jarang krungu kebenaran, ya srep. Ya contoh paling gampang ngeten niku kula nyuwun sewu ndak niat nyinggung. Berapa orang yang zina, berapa orang sing pacaran mesti gara-gara kalimat sing menyesatkan. Misalnya mahasiswa pacaran, wong jenenge canom tetep pacaran, khase mahasiswa yo nek wis pacaran. Jadi sing ora dipacar malah isin. Gara-gara panduan kalimat ini kan semua orang trene mahasiswa iku kudu napa? Pacaran. Wong ning dunyo pisan ora konser ketinggalan gaul. Semua maksiat juga dipandu oleh kalimat. Begitu juga semua taat. Ning dunyo pisan yang maksiat, pas maksiat sambil bledek. Waduh. Apa wong nek lagi taate pikirane ora ngono kabeh. Waduh, pas maksiat mati. Waduh. Ya kalimat. Dadi sing taat ya dipandu kalimat, sing maksiat ya dipandu napa? Kalimat. Mulane hati-hati milih kalimat ning masjid. Hati-hati milih napa? Kalimat. Niki bakas kebenaran on nggih. As-sama'u ting ruwakna kebenaran sing hak. Utawa ngrungokno barang hak ku safarun padha karo perjalanan ilal haqi maring barang hak. Wa rasulun nang dadi utusan, dadi utusan nal haqi sange barang hak. Sangke Allah sing hak. Wa wal tawi samaul haq. Iku lataiful haqi iku dadi barang aluse barang hak. Wa zawaidu lan dadi bonuse barang hak. Krungu barang hak terus tertanam iku dadekno luar biasa, dadekno kowe tambah-tambah dadi barang hak. Tambah-tambah dadi hak. Wa fawaidul ghaibi lan dadi faedae, dadi hasile ngerti alam ghaib. Wa mawaridu lan dadi nggon liwate barang ghaib. Wa bawadil fathi lan dadi kawitan-kawitane kefutuh, kawitane roh alam gaib atau kefutuh para pangeran. Wa awaidu lan bonuse fathu. Bonus to, paringan lebih nek wong Arab darani aidah, cara bahasa Indonesia bonus. Wa ma'anil kasfi lan dadi maknane mukasafah. wa bisyaratuhu lan dadi bisyarah. Dadi bebungahe barang hak. Nggih wau kados kula wau nyontokno nggih. Ora ana wong sing yakin Isa uga pangeran kecuali liwat kalimat-kalimat sing dilontarno para ulama. Nggih, sing dilontarno para napa? Ulama. Wis barokah kalimat iku terus memandu kita duwe tauhid ila yaumil kiamah. Lan disebut napa? Wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih. Dadi Ibrahim sukses, Ibrahim Khalilur Rahman sukses dadekno kalimat tauhid, kalimat sing abadi ila yaumil kiamah. Ini barokahe dijelaskan niku barokahe napa dijelaskan fahuwa lil arwahi fahuwa mongko ta samaul haq rumakna barang hak lil arwahi maring pira-pira roh lil arwahi maring pira-pira roh iku kutuha iku dadi kekuatane arwah walil asbahi lan maring fisik utawa jasad goda uhu dadi panganane asbah. Jadi barang hak itu luar biasa, iso mandu kita, yang jadi semangat. Oke, jadi semangat. Walil kulu bilang ngurungokno barang hak itu jadi neng ati hayatuha. Utawi jadi uripe, walil kulub hayatuha, jadi uripe kulub. Jadi uripe kulub. Misalnya ngeten, ini kalau contohnya. Kalau contohnya tenang. Sayyidina Ali nate dawuh, lauku syifal ghotok mastad tu yakinan. So mben so, nak ning kiamat telah jare Sidina Ali ning rada mlete jeneng dawuh wali-wali mesti ana mletene. So mben ning kiamat telah iku imanku gak tambah. Mbok so mben aku wis muka safa, goto wis dibuka, so mben imanku boten apa tambah. Mulane Syekhul Qadir Jilani ngendikan aku iku aumu ning sekian segara termasuk wabah ri Jibril. Nak jare Abdul Hasan Asadali ini tak wari ngaji wali, sekali-kali ngaji wali. Jari Abdul Qadir Hasan Sadali ana umu fisabati abkhurin termasuk nyebut wa bahri Jibril wa Mikail wa Israfil. Aku wis tau ning ngelangine segarane Jibril Mikail Israfil. Lha itu para syurahu, nggih para syurahu kalimatihi. Para ahli sarahnya itu menjelaskan jelas. Misalnya begini. Malaikat Jibril itu di langit tahu hamparan aras, tahu hamparan alam samawi dari Zabarjat, dari Yakut, dari macam-macam. Terus akhirnya Malaikat Jibril Israfil paling nyimpulkan apa? Betapa kuasanya Allah bikin sekian hambaran Zabarjat. Bikin sekian hambaran Yakut. Hambaran emas mutiara ning gone aras ning gone alam langit. Jare wong sing ning bumi kados Sidina Ali. Oh, kerung roh nyamuk. Nyamuk iku cuwili, yo meteng. Niku anake sepiro? Anake iku nduwe organ tubuh, wingi sepiro? Yo diurat, yo di alat kelamin. Iku sepiro? Engko kira-kira Jibril gede-gede. Iya, iku ya angel gawene. Paham nggih? Dadi kuamangane nak cocokan kekuasaane Allah sitok cruk crita alam langit Zabarjat Yakut, sitok crita napa nyamuk. Lah pas cocokan padha-padha kesimpulane annallahu ala kulli syai'in qadir. Mulane jare Sidina Ali, ndak ra padha wae, sok ben kesimpulane ndak ra muni annallahu ala kulli syai'in. Mula jadi Sidina Ali, kak, aku matilah imanku mau tambah. Tidak ada bodoh. Ya, tapi uang udah salah paham nih. Mula ini Sidina Ali dianggap sayyidu ahli toriqoh. Mula ini orang-orang toriqoh kecuali sana tidak sinten Sidina Ali. Perkara ini pertama sing dawuh besar-besaran gitu di sinten Sidina Ali. Ya tenan, kira-kira mau kayak kenal Malaikat Jibril, Mikail, cerita alam langit udah saat ngene. Terus Jibril itu dono, iki lo alam bumi. Nyamuk ya selingkuh, ya rabi cilik, terus alat kelaminnya sepiro. Lah alat kelaminnya ya dia ada urat terus uratnya sepiro, borongannya sepiro, kok dia anak? Anaknya yang jeruh itu ya dua urat uratnya anaknya sepiro ya dia organ tubuh, ya ada penyakitnya terus kumannya sepiro, bakterinya dia itu disebut inna wuha la yastahi ayadriba masalam ma'ba'udhutan fama. Mulane kados kula niku wis mulai niru-niru. Mulane kula ape mati barang yo kira-kira cara cocokan wah padha wae tangan-tangan. Mulane masyhur Abdul Hasan Asadali ketika ngendikan niku wong darani kesane sombong tapi padha-padha makrifat tuh ndak sombong tuh normal. Walaqad kuntu a'umu fi bahri Jibril wa Mikail wa Israfil. Aku wis ngelangi ning segarane Jibril Mikail. Perkara ndekne pede. Alah Jibril ilmu klimake darana wa ala kulli syai'in qadir. Aku yo ana wa ala kulli syai'in qadir padha ilmune napa? Tapi nasi ngomong kuwi terapantes lho masalahe. Mau ikut dong masalahe kan swasta-swasta amatir kentri nak ngomong ngono kan terus koyo. Tapi nak kulo meskipun faham gitu. Artinya faham, faham logikane. Kulo kan buatan amatir banget loh gitu. Terus faham, maksudnya logikane gue faham. Jadi kenapa wali-wali gue sering ngendikan aku wes aumu nopo ngelangi ning Bakhri Jibril wa Mikail. Kira-kira umpama cocokan iku padha. Iku mau gawe nyamuk iku ora kalah nunjukno kudrahe Allah dibanding gawe alam malakut. Muga umpama cocokan, pomane nak Sayyidina Ali nyontokno. Wis biye presiden iso seneng Gus Dur seneng. Wah aku duwe contoh apik, ora tau duwe dhuwit uripe ora tau seneng tapi guyon terus rugen. Wah tambah. Wah iku luwih aneh. Karir ra duwe, jabatan ra duwe, tabungan ra duwe, iso kuwi buanter. Wah iku angel gawene nu. Lu angel gawene. Paham? Dadi gawe ruhin wis piye angel di. Angel ruhin. Mergo nak wong jabat de duwe guyu wajar. Seneng wajar. Wong ora duwe apa-apa kok seneng. Wah iku desain sarang khusus. Khusus. Ora gampang. Lah ya iku tetep mbok nak ketemu ya kan ya nak ketemu Malaikat Jibril. Ya Jibril ternyata kesimpulan kita sama. Tapi ono kalimat sing menyesatkan di SD saya. Di beberapa SD itu ono guru rodok sarap. Itu ujian nasional itu agak dibongkak. Agak dibuka, dibocorkan. Ketika ditegur iku sowan aku alasane ngene. Lah nggih Le Gus. Iku nyata ya. Disalahkan kan ujian nasional kan enggak boleh dibuka. Gara-gara doa dibuka itu dipandu kalimatnya dia yang agak menyesatkan tapi sudah ditiru. Wong ujian ning alam kubur ya, dibuka ambek Kanjeng Nabi gitu wae ujian. Ana kenapa? Oh, ibu kepala sekolah itu dipidato nih. Kowe Islam ta ora? Wong ujian ning alam kubur ya, dibuka Kanjeng Nabi, mare buka pertanyaannya dibuka. Pasane. Wah, ya rusak. Nah, kalimatnya ya rusak. Tapi aja tiru. Lah niku sowan kula njuk pembenaran. Rangge le Gus, waduh. Dari buka ujian walasane. Wong ujian malaikat mungkar nakir apa? Dibuka iki terima ujian. Nasional. Wah, matekno wong. Tapi kalimat ngono iku wong ora cocok lho eling mandi lho. Dadi diam-diam guru-guru sing melanggar wae. Wah, malah bahayane kalimat iki bali-bali. Dadi kalimat itu mesti ngandung kesaktian. Amalane nek nek kalimat hak iku latih terus nganti ketemu Allah. Amalane kalimat haqqin aliha nahya wa aliha namut wa aliha nubatsu insyaallah taala min alamin. Bahkan kita mati wis sangune napa? Kalimat la ilaha illallah kalimatu haqqin aliha nahya wa aliha namut. Nah teng mriki wabiha napa aliha? Wa aliha. Oleh nah teng daerah kula ana sing maca wabiha ana sing aliha mbok ora sak muni-munine ngono. Aliha nahya mulane selain apa kalimatu haqqin aliha nahya wa aliha namut wa aliha nubath insyaallah taala min alamin. Mulane jo geman kita duwe warisan kalimatul batil. Mergo kalimat batil yo mandu maksiat. Kabeh wong maksiat itu alasane jenenge wong. Ndak ra jenenge wong yo ngene bareng, jenenge mahasiswa yo pacaran bareng, jenenge dagang yo kudu bodoni bareng, nek ora mlaku. Gak kalimat sing lafadzno dhisik sitok, tapi saiki wong sak bodoni sak donya kok alasane. Dadi kalimat batil yo mandu, kalimat hak yo mandu. Dadi saiki ender melane dhewe imam niki kalimat ini mandu sing dadekno ruhe kulub. Ya kalimat hak sing mandu dades uripe napa? Ati walil kulub. Hayat. Mulane kula niku mboten kepengin nggih. Dadi malaikat lah kula ora kepengin. Saiki kula sadar. Benek apa manusa iku imane kaya malaikat. Sekali dia benar itu ndak kalah hebatnya. Lho nggih sampean saiki pikir, misale pangeran gawe Jibril gawe malaikat ora mangan urip ya ana yaene iku ya butuh kudrah sing luar biasa. Lah kita digawe butuh trombosit, butuh darah sing songkok kangkung, songkok tanaman. Iku oleh ngelola butuh teknologi sing luar. Jadi kira-kira cara si Dinali ketemu Malaikat Jibril, masam kontak tapi sing aneh. Lah aku lah aneh. Wong ngelola songkok nabati, jadi trombosit, jadi macam-macam yo. Ya. Butuh teknologi, butuh sains sing luar. Yang terima kangkung, terima makanan, disulap pangeran jadi gizi. dadi darah, dadi energi. Ono perang kaya macam-macam, tanpa instruksi songlo lagi dadi taek iki dadi darah. Jadi mau cocokan wali bumi mbek wali langit kok ketemune padha. Ya kesimpulane inna wala kulli syai'in qadir. Lah ki ora usah mikir wis muni ngono wae pokoke semben inna wala kulli syai'in qadir ngono. Kok sama napa? Sama. Kulo nembe niku di ana guru sowan rumah aku perkara apa jebule diadili dari langit lho Gus. Soale malaikat mungkar nakir dibocoro Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dikowo-kowo. Ya soal marbuka aman Nabi juga dibocor kan di Nabi mulai saya ikut. Ini terima ujian deh. Wah ya repot. Serepot dengan ibu mau aduh-aduh. Ya, tapi kalau namun cerita betapa kalimat itu mesti itu mancep. Segera cocok lah dia mikir. Hebatnya kalimat kan segera cocok lah. Jangan-jangan iya kan. Ya repot. Segera cocok lah. Mikir. Repot-repot. Tapi awak dhewe sinau kalimat hakin, napa kalimatu hakin alihana nahya wa alihana mut wa alihana pasu insyaallah taala. Lan carane mikir nggih gampil nggih. Misale sampean tangi kok kubur mbok bayangno angel nggih ngoten. Jenengan king manusa terus tak Nabi Adam. Nabi Adam materine sangka tanah. Lah nek tanah dadi manusa iku wajar wong Adam ya sangka tanah. Lah sebab kita wis dadi tanah dadi manusa nah ya wajar karena dari materi yang sama, sesuai kan kulino, sesuai kulino, ya kulino. Nak iku cek raiso bantahnya ten nafsu ni. Adam kita digawe iku minal Adam songko raono. Oraono dadi ono luwe angel kan songko nihil, songko nol tanpa materi ono. Pemene saiki wis ono materi ni. Mau mengrekonstruksi ulang, mesti ni luwe nopo gampang. Wahwaladhi yabda'ul khalqa summa yu'idhu wa huwa ahwanu aleh. Jadi Allah sing ngawiti gawe sangka ra ono. Langit bumi ra ono digawe dadi ono. Pemene nek wis ono dikembalikan kan lebih napa mu mudah. Iku ya jenenge kalimat. Nggih jenenge napa? Kalimat. Jadi kalimat itu akan mandu kita kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats insyaallah taala minal amin. Walil asrori lan kalimah maring rahasia-rahasiane ati baka uha. Ewa huwa lil asror bako uha. Iku jadi abadini asror. Fato ifatur mongko teono kelompok wali iku asma aha. Iku maringi pidanget haing ta'ifah sopa al-haqqa Allah Ta'ala bisa hidit dan zihi. Kelawan kesaksian nak Allah iku bersih songko nyerupuani makhluknya. Jadi ono kelompok iku mok wiridani muni subhanallah, subhanallah. Pokoknya Allah ora bakal serupa bek makhluknya. Wato ifatun te sing kelompok iku asmaha iku maringi midanget sapa Allah ha ing taifa bina tirububiyati kelawan sifat kepangeranane Allah. Wato ifatun te kelompok iku asmaha iku ngrungokno sapa wa ing taifa bina tirahmati kelawan muk krunga-krungu rahmate Allah, nyifati rahmate Allah. Wato ifatun te kelompok liya iku asmaha ngrungokno sapa Allah ha ing taifa biwasil kudrati muk nyifati kudrate Allah. Jadi Allah gawe wong sugih, cek kuasane Allah. Ana wong kok nduwe dhuwit 200 triliun. Kuwi nang ndelok teng TV-TV lho, sing bos-bos dunia. Ana wong kok nduwe dhuwit 200 triliun. Niku ya nunjukno nek Allah kuwasa. Wong kok nduwe dhuwit 200. Niku cara ruhin kan kok dhuwit. Tapi wong iku ora ruhin. Wong kok cek urip yo. Wah, padha. Dadi akhire padha-padha darani kekuasaane Allah. Padha ora bisa bayangane kan. Sing sitok bayangno wong kok nduwe dhuwit sak ngono kan mohal. Sengkono bae kok ijek urip yo ngono wae padha wae. Tapi intine kan akhire nyifati napa ala kulli syai'in. Oke. Sapa mamangka jumeneng lahum kedhe wong akeh sapa al-haqqu sapa wa ta'ala musmi'an haridat sing rungokno. Wa sami ngekeki napa rungku wa sami an landat sing rungokno. Fa sama umong kote ngrungu barang haqqu hadkul askari ku mulai buka tutup wa kasful asrori lan buka pira-pira barang rahasia. Wa barqatun lan jumleret lamaat kang jumleret apa barkoh wa samsun nan srengenge tolat kang letek apa samsun. Mulane bar ngaji iki kudu dadi wali sesanggepe iki daftar nggih proposal gitu. Nah, mbok ditampa mbok ora tapi kan lumayan wis ora carane wis daftar sih gitu. Engko diregistrasi gitu. Nah mari daftar wali kok daftar ning gone gawe paspor ngoten niku kudu ana surat kelakuan apa baik. Lha iku sing urip sing berhak nanda tangani wali-wali sing dilesensi. Nah, rugen juga tanda tangan aku, orang tak kaya. Jadi daftar itu ada surat napa tanda napa kelakuan baik. Nah, ini golek mulane butuh mursyid tak perkara nggo ngelesensi napa? Surat napa? Kelakuan baik. Bayi nak wali-wali sing papan atas niku sing ora apik wae iso diapikno gara-gara saking riyono no sahabat nuwa kali pol mati. Ku abe sahabat nyekseni elek. Wah elek kabeh dene. Abu Bakar tok darani apik. Gara-gara Abu Bakar pikirane sederhana. Gusti kula nu ora biasa darani ana wong liya elek. Dadi menene meneh apik. Saking sopane Abu Bakar ora biasa darani wong liya elek ora biasa dene. Dadi kuabe darane elek, kuabe malaikat sepakat ingin rokok, mergo secara konsensus, secara pemilihan kalah kabeh darane elek. Bareng malaikat sepakat mlebokno neraka, Allah ngendikan ojo. Tapi semua sahabat kecuali Abu Bakar nyekseni elek, berarti menang mayoritas dari malaikat. Jare pangeran, ora aku iku izin bagi kesaksiane Abu Bakar. Senajan to sitok iku Abu Bakar. Mergo Abu Bakar iku ora kulino mule wong iku elek. Jadi wong sing isinan ngene iku iku kekasihku. Ora albono swarga mergo kesaksiane Abu Bakar. Lah repote sen aku jenis sahabat mayoritas iku biasa darane wong elek ngono. Dadi rada angel njaluk lisensi aku rada angel. Cara Abu Bakar jek sugeng gampang ya. Njuk surat kelakuan apa? Baik. Perkarane dhekne ra kulino darane wong liya apa? Elek. Tapi Abu Bakar wis kapundhut masalahe. Nggo cuma daftar daftar mesti takokane pertama prosedur standar surat apa? Kelakuan baik. Nak paspor gampang yo polisi cukup. Wasamul arwah teng ngrungokne pira-pira arwah bistimail kulub sebab ngrungokne ati ala bisatil qurbi ing atase bangete parek bisaidil huduri kelan nyekseni hadiri Allah min wiri nafasin kelan tanpa kepentingan tumi wiri nafsin kelan tanpa awak-awakan. Takunu kang nopo nafsun hunaka ing dalam kono-kono panggonan. Fataro mengkoni ngali sirohum ing para wong apik spoifah wau. Fisama ing dalam ngrungokno hak walihina iku bingung kabeh khuyara terbingung. Romikina termandeng kabeh usara terkhari tersandra kabeh khosiina khali husuk kabeh sukara terkhali mabuk kabeh. Maksudnya mabuk kebenaran, orang mabuk ngefly ini buatan. Wa'lam, nah ini yang penting ya. Ini daftar pertama ilmu ini. Wa'lam yang ngerti ya siro. Anam wa sa'atamna wa ta'ala khulako gawe sopa Allah minuri baha'ihi. Sangking nur kebesarannya Allah. Baha' ini maknanya jumlah roti sinar nur. Nur sing nemen padangi jenenge baha' Allah. Min nuri bahai sanging nur padangi Allah sab'ina ing 70 sab'ina alfa malakin gawe 70,000 malaikat minal malaikatil muqarrabin. Dadi malaikat muqarrabin niku sangka nuri Allah digawe pinten 70,000. Wa aqamahum lan jumenengna sapa apa ing malaikat muqarrabin benal arsi antarane aras wal kursi lan kursi fi hadratil unsi ing dalem bangete asik be Allah. Unsun maknane anis, anis itu seneng, seneng be pangeran. Mane kathah jenenge anis kados Habib Anis, anis, anis maknane apa? Uripe wasik bik pangeran jenis apa? Anis. Mana kata tiang-tiang alim jenis sinten? Anis, Anis. Anis itu asik, asik bik pangeran. Ojo kaya kue asik bik duwe. Libasuhum te pakaiane para malaikat as-suful akhdar. Iku suf. Napa manan begi? Katun atau suf napa? Kapuk sing napa? Biru. Akhdar boi biru, boi hijau. Wakulah nu biru, hijau rara bedane. Wai bangsa niku lah. Wawujuhum te wajahe para malaikat kalqomari kadin rembulan lailatul badri. Faqom mongko jumeneng sapa malaikat faqalu mutawajidina haling rasa asik kabeh. Wajidunu asik. Walihina terbingung kabeh khoyaro. Dadi seneng saking kan wong susah banget ya bingung, seneng banget ya. Misale rohin saiki dhuwit 1 juta, engko terus bingung. Temenggemen terus mati. Ya akeh. Mulane ora usah kei, nek mati malah. Rin kan kata toh tiyang tok SDSB langsung nopo? Mati. Mana yang biasa untuk wong elek, ora untuk wong ayu langsung mati. Dadi pangeran wis pinter, kena apa wong biasa akeh untuk wong rapati ayu, untuk wong ayu apa? Mati. Kuat terus mati. Khosiina dadi seneng banget ya bingung. Bingung banget. Ya bingung. Lah manusa ngoten niku, seneng banget ya sukaro, bingung banget. Sukaro, khosi ina khali khusus kabe sukaro terkhali mabuk kabe lo. Wataron nasa sukaro, wamahum bisukaro. Mutkuliku nali mulai digawe sopo kabe muhar wilina khali melayu banter kabe. Muhar wilina. Onggir mumpung keliling, jadi kalau ngaji ini insya Allah saat ini, saya ngaji Februari ini ku tanggal, ini pokoknya tanggal selikur, nak betul likur pokoknya ku. Niki ngaji kodok. Niku parum niku kacau tangklet kula. Gus kok gudul apa tak halul. Kula niku badhe geng Israel geng Palestina kan gundul. Jare waru napa tak halul. Oh tak halul kok pengaruh Israel. Mergi nak teng Masjid Aqsa niku visane derek napa? Israel. Kula yo ditakoki bojo kula, kula teko niku gundul. Gus kok gundul alasane? Lah ya tak halul apa kok pengaruh Israel. Jadi ya tapi ora wajib kok pengen mawon. Lah berhubung ditakoki tak jawab menten maksude. Muhar wili na halim layu banter kabeh min ruknil arsi sangking cagai aras ila ruknil kursi maring cagai kursi. Mulanya kabeh wali-wali nate ngipi nyekeli aras. Mergi tiang-tiang sae niku ciri utamane jing benteng alam malaku tu nyekeli aras. Nggih nyekeli sakane aras. Mulanya teng hadis-hadis sahih ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tangi sangking kuburan niku waraitu Musa akhidun biqa'imil arsi. Waduh. Jadi Nabi bakdo tangi, bakdo niku sowan Allah teng aras, nggih. Lah Kanjeng Nabi kan nyekeli aras, napa saka aras yang lain. Ngerti Nabi Musa ning pojok, ngerti kan aku ora roh Musa ambek aku bodhi sik endi. Karane padha-padha nyekel napa? Aras. Lah tiyang-tiyang saya niku tes-tesane dadi wali ta ora. Dadi antar wali iku ngerti perkarane nate do kepanggih pas dolanan teng napa? Aras. Lah wali ku ora roh kecuali wali. Mulane sampean ora perlu roh. Iso wae sampean wali tapi ora ono wong napa ro. Lho nak nakale sing roh akeh maksude tapi kan. Lah yo nak nakamu sing roh kan. Akeh nak waline ora ro. Nek iku penake kan ngono urip. Aja geman ke ngene aku iso wae aku wali ke ra ro. Kulo de kanca mondok iku 10 tahun iku gobloke ra karuan. Ditakoki hukum ya ra tau roh nak musara yo meneng. Tapi dia ni jenenge modok suwi tetep pinter. Aku mau kok Gus Bak nak ditakoki jawab. Aku wis ngetokno barokah ilmu sirron. Ora ngajar, ora ngajar. Jadi jare meratekno ilmu sing napa rahasia. Lah takoki ora tau jawab. Parah. Wani saiki dadi kiai ngur takoki hukum angel sithik nelpon aku. Gus iki jawabane piye? Dekne jawab nak jare Gus Bak ngene. Tahu ana santri kok ajar kok ora cara jenengan iki tawadhu iki. Padahal jeneng goblok tenan. Ah, padahal lho. Wah, sampe saiki terkenal dene iki tawadhu. Apa tak bongkar ra mentolo. Padahal digobloke ra karuan. Tiap tak tapi barokah mungkin yo ana barokah juga. Tetep dadi kiai nganti sakniki. Tak kok yang LCD nelpon kula. Tapi dekne saya, dekne nganggep hae salam template wis separuh hae kula gara-gara. Sering. Soan kula nak salam template kuata-kata. Royalty Gus. Ah, gara ngajar. Mula takok yang ngel sithik ora iso nelpon. Jare aku ajane ya iso, jawab kok Gus Pak iso, tapi jogo riak. Atek dalem. Paya. Jadi suwe-suwe wong ngono wali ora ono sing ngro. Iso wae aku wali kowe. Penak. Mulane agama iku penak lho nggih. Sedekah alaniyah iki apik ben ditiru wong. Lah ana wong medhit iso wae sedekah siri. Lah yo repot. Akhire wong medhit-medhit ndedali. Iso wae aku sedekah kowe ora roh. Wah, yo repot. Enak sing ora tau salat qobliyah badiah iso wae salat bengi ra ono wong. Lagi melane suudzon ku elek-elek suudzon perkara ni soai wong sing tukang sedekah ora ono wong lah tapi padha iso ae penakal ora ono wong ro. Tapi wali-wali sing papan atas sing mesti kenal ya. Karena pernah ketemu padha-padha tawaf teng ars muhar wili namin ruknil arsi ila ruknil kursi lima krono perkara lah kowe saiki ngerasa tau ketemu to ora ngono ae gak usah sombong-sombongan tau ketemu to ora. Lima maring perkara bihim kang ana ing dalem para taifah min siddatil walahi sanging bangete bingung. Dadi suwan wali-wali ku kuwacu. Suwan pangeran iso aras ora malah tengok-tengok, ngalor ngidul sanging bingung. Lah yo jarene wali kok napa bingung. Dadi sanging panike suwan pangeran mlebu metu. Kok aras bareng marake pangeran di moro kursi, malah neneng aras. Lima bihim min siddatil walah-walah sanging bingung. Fahum mongkote para aulia kabeh sufiatu ahli sama iku dadi wong sufine ahli langit. Fa Israfil mongko te malaikat Israfil kok iduhmu ketuane. Kok itu sing mimpin, sing ngatur. Wa mursiduhum lan dadi pemandune. Mursid itu pemandu. Wa Jibril utawi malaikat Jibril ra'isuhum iku dadi ketuane. Dadi teng wali ana organisasi. Dadi angger gak ditok Jibril ya wis. Dadi Jibril ngukure gampang, kok ndak pernah kesini ngono tok. Jadi gampang ngukuri ada orang yang dunia kok terkenal wali untuk salam template ake, duit ake Jibril tetap roh legal atau orang roh den. Karena ukurannya gampang, kok udah pernah apa? Wa Jibril uti malaikat Jibril roh isuhum iku jadi ketuanya wa mutakalimuhum lan jadi juru bicaranya. Jadi sausai sowan Allah ternyata domriang rawani matur dewe lah sing wani matur sinten Jibril lah walhaqku uti Allah Ta'ala iku ani suhum iku zat sing nyenengno mereka. Anis iku ndak tempat. Mulane wonten Habib Alim jeneng Habib Anis, pancen lafat Anis dalam bahasa wali itu populer. Dadi wal haqqu te Allah Taala iku anisuhum, iku zat sing mengasikan mereka, zat sing dadi keasikane mereka. Paham ya, zat sing dadi keasikane napa? Mereka. Wa malikuhum lan zat sing dadi kepemilikane mereka. Dadi mereka merasa di dunia dan akhirat hanya duwe Allah Subhanahu wa ta'ala, ya raduwe suwarga, raduwe neraka, raduwe kepentingan, namung duwe Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'alaihi mongkai ngatasi kabeh, assalamu te salam, untuk salam minawahi azza wa jalla, sing Allah azza wa jalla, munih al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.